إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak karunia, dan karunia yang paling agung yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita ketika kita bisa menjalankan satu bulan yang suci untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, yaitu bulan Ramadan, sampai selesai kita jalankan. Dan waktu berlalu sangat cepat sekali. Tidak terasa rupanya Ramadan sudah berlalu, dan tidak terasa juga keimanan yang kita rasakan naik sudah mulai pudar di bulan ini. Oleh karena itu, yang harus kita tanamkan dalam diri kita, apakah kita bisa istiqomah setelah Ramadan selesai? Ramadan tidak diragukan lagi, ibadah dan kedekatan diri manusia kepada Allah semuanya naik. Masjid ramai, puasa ringan kita jalankan, sholat malam berlomba-lomba kaum muslimin. Demikian juga alhamdulillah di mana-mana suara Al-Quran dilantunkan. Sampai selesai bulan Ramadan kita merasakan keimanan yang luar biasa. Namun perlu diingat, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bulan Syawal itu merupakan bulan ujian. Ramadan kita sangat mudah sekali menjalankan ibadah. Selesai Ramadan masuk bulan Syawal, ini merupakan ujian untuk diri kita semuanya. Apakah kita bisa melestarikan, melanjutkan ibadah yang kita jalankan di bulan Ramadan sampai di bulan Syawalnya? Atau kita termasuk orang-orang yang ingat kepada Allah hanya di bulan Ramadan? Ramadan selesai, masjidnya sepi. Sholat malamnya sudah tidak pernah. Puasa sunnahnya berhenti. Apakah kita hanya kenal kepada Allah Ta'ala, dekat kepada Allah Ta'ala hanya di bulan Ramadan? Maka bulan Syawal itu ujian. Setiap orang harus melanjutkan kembali ibadah yang pernah dikerjakan, baik puasa atau sholat malamnya atau zikirnya, baca Qur'annya, hendaknya terus dijalankan walaupun Ramadan sudah selesai. Maka dari itu, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada sebuah ibadah yang kita jalankan satu bulan penuh di bulan Ramadan. Allah tidak menuntut banyak seperti bulan Ramadan dituntut. Namun setelah bulan-bulan Ramadan yang akan datang setelahnya, bulan-bulan yang akan datang setelah Ramadan, kita diperintahkan juga untuk senantiasa melestarikan ibadah tersebut. Walaupun tidak seperti yang Allah telah wajibkan satu bulan penuh, namun terus harus kita jalankan walaupun Ramadan sudah selesai. Tidak lain kecuali puasa yang sangat mudah kita jalankan satu bulannya di bulan Ramadan. Puasa merupakan ibadah yang manfaatnya luar biasa, dan kita rasakan di bulan Ramadan. Akan tetapi bukan berarti Ramadan selesai, puasa juga selesai. Kita masih dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Demikian juga Rasulullah SAW menganjurkan untuk melanjutkan puasa sunnah kita. Terlebih puasa di bulan Syawal. Kita masuk bulan Syawal, maka ada puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu puasa 6 bulan di bulan Syawal. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man soma Ramadan," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, "thumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian selesai bulan Ramadan, dilanjutkan lagi 6 hari di bulan Syawal, "kana kasiyami dahri," maka Rasulullah SAW mengatakan, orang itu telah berpuasa 1 tahun penuh. Berarti kita bisa setiap perjalanan tahun, kita berpuasa setiap tahun penuh kita berpuasa. Yaitu dengan puasa Ramadan 1 bulan, ditambah 6 hari di bulan Syawal, seperti kita berpuasa setahun. Berarti kalau seandainya kita jalankan terus, setiap tahun kita isi dengan puasa. Kenapa seperti ini? Ada sebuah riwayat, walaupun dikritik oleh para ulama, tapi para ulama mengatakan demikian, yaitu bahwasanya satu kebaikan dikali lipatkan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Berarti kalau kita berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan, dikali 10 kali lipat seperti kita berpuasa 10 bulan. Kemudian kita tambah lagi di bulan Syawal 6 hari, dikali 10 menjadi 60 hari. 60 hari itu 2 bulan. Berarti kalau kita hitung-hitung, puasa 1 bulan Ramadan tambah 6 hari bulan Syawal seperti berpuasa 12 bulan. 1 tahun penuh. Oleh karena itu puasa kita jalankan kembali. Walaupun kita sudah menjalankan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, tetap harus kita lestarikan kembali di bulan Syawal atau nanti bulan-bulan setelahnya, Senin Kemis atau Ayyamul Bid atau Arafah atau Muharram atau ibadah puasa yang lainnya. Sehingga jangan sampai Ramadan selesai, puasa juga selesai. Hendaknya kita berdoa atau beribadah kepada Allah Ta'ala kapan saja. Kemudian di sini, bagaimana kita menjalankan puasa Syawal? Apakah hari yang pertama, yaitu masih hari pertama bulan Syawal itu tanggal 2, tanggal 1 nggak boleh berpuasa karena hari raya. Itu bagaimana pelaksanaan bulan Syawal atau puasa di bulan Syawal itu bagaimana? Maka para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, disunahkan untuk berpuasa awal bulan secara berurutan 6 hari. Yaitu berpuasa tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Disunahkan di awalnya. Kenapa? Karena ini lebih cepat menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala dan menyegerakan ibadah itu sesuatu yang mulia. Ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i dan juga pendapatnya Imam Abdullah bin Mubarak. Pendapat yang kedua, kapan saja sunnah, baik di awalnya ataupun di akhirnya, baik berurutan maupun tidak. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat yang ketiga, tidak disunnahkan berpuasa di awal bulan Syawal. Karena bulan Syawal itu masih masuk kategori Id, yaitu bulan atau waktu untuk makan, minum, pesta, dan yang lainnya. Sehingga di awal bulan hendaknya orang mengisi dengan pesta, baik makan, minum, berhubungan sama istri, dan yang lainnya. Kemudian ketika sudah masuk setengah bulan, baru kita jalankan puasa Syawal 6 hari. Bisa mengambil 3 hari sebelum Ayyamul Bid digabung dengan Ayyamul Bid, atau 3 hari setelah Ayyamul Bid. Berarti tanggal 10, 11, 12, kemudian 13, 14, 15 hari Ayyamul Bid. Atau 13, 14, 15 sambung lagi dengan 16, 17, 18. Atau juga bisa disambung dengan puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Kita ambil 3 minggu. Pas selesai kita selesai 6 hari di bulan Syawal. Allah Ta'ala dalam masalah ini, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena tidak ada pengaitnya. Jika seandainya Rasulullah SAW mengatakan siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti 6 hari berurutan di awal bulan, jika seandainya ada lafaz seperti ini, berarti kita katakan sunnahnya di awal bulan berurutan. Namun ketika Rasulullah SAW hanya mengatakan 6 hari, apa itu berurutan atau tidak, di awal atau di akhir tidak juga disebutkan, maka pendapat yang paling kuat, kapan saja yang penting di bulan Syawal orang berpuasa, maka hukumnya sunnah. Jika memang ada orang pengen mengambil yang mudah, misalkan menggabungkan puasa Syawal dengan puasa yang lain, pertanyaan, boleh enggak seseorang mengamalkan satu amal diniatkan dua amal? Contohnya ada orang berpuasa satu hari diniatkan untuk puasa Senin, demikian juga puasa Syawal. Atau puasa Senin, kemudian ambil Syawal, ambil juga Ayyamul Bid. Berarti satu puasa untuk 3 hari atau 3 amalan. Bagaimana hukumnya, boleh atau tidak? Memang para ulama berbeda pendapat atau panjang pembahasan masalah ini. Wallahu ta'ala pendapat yang paling kuat, hukumnya dibolehkan bagi orang yang sudah memiliki kebiasaan. Perhatikan ucapan ini, boleh bagi orang yang memiliki kebiasaan. Maksudnya, jika ada orang biasa puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, suatu ketika pengen mengambil puasa 6 hari di bulan Syawal dibandingkan dengan Senin, Kemis, Senin, Kemis, kebiasaan dia, maka dia boleh menggabungkan dua amal dalam satu niat. Dia berpuasa sehari, niatnya Senin, demikian juga Syawal, maka dibolehkan dia mendapatkan dua pahala. Apalagi kalau orang punya kebiasaan puasa Senin, Kemis, demikian juga Ayyamul Bid. Puasa satu hari, niatkan untuk Senin, Ayyamul Bid, kemudian niatkan untuk Syawal. Satu amalan, dia mendapatkan 3 pahala. Namun dengan syarat, bagi orang yang sudah memiliki kebiasaan. Orang kalau tidak punya kebiasaan puasa Senin, Kemis, atau puasa Ayyamul Bid, kemudian mencari puasa Syawal di hari Senin, Kemis, atau Ayyamul Bid, wallah telah pendapat yang paling kuat, tidak mendapatkan puasa Senin, Kemisnya, atau puasa Ayyamul Bidnya. Dia hanya mendapatkan puasa Syawal karena niatnya ini. Untuk niat yang kedua, karena dia belum memiliki kebiasaan, maka pendapat yang paling kuat, Allah Ta'ala, dia tidak mendapatkan pahala dua amal dalam satu niat. Ini khusus orang-orang yang memiliki kebiasaan. Bahkan subhanallah, orang memiliki kebiasaan, seseorang biasa sholat jamaah, seseorang biasa sholat malam, seseorang biasa sholat sunnah, atau ibadah-ibadah yang lainnya, jika suatu ketika dia memiliki udzur sehingga dia tidak bisa menjalankan kebiasaan, tetap pahalanya mengalir. Orang memiliki kebiasaan puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis, suatu ketika sakit, di hari Seninnya enggak bisa puasa. Kalau dia punya niat, jika saya tidak sakit, saya akan berpuasa, maka dia memiliki pahala walaupun dia tidak berpuasa. Orang sholat malam, kebiasaan sholat malam, sholat malam, sholat malam, suatu ketika sakit atau keluar kota sehingga tidak sholat malam, dia mengatakan dalam niatnya, jika saya tidak sakit atau keluar kota, saya akan sholat malam. Maka dia mendapatkan pahala sholat malamnya walaupun tidak mengerjakan. Oleh karena itu, hendaknya selesai Ramadan, kita biasakan kembali sholat malam kita, puasa kita. Kalau kita sudah memiliki kebiasaan, kemudian kita gak bisa mengerjakan karena udzur syar'i, maka kita mendapatkan pahala kebiasaan kita. Contohnya, sebelum Ramadan, seseorang biasa puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, masuk Ramadan. Di bulan Ramadan, puasa hanya satu yang diwajibkan. Sunnah tidak bisa. Namun dia mengatakan dalam niatnya, kalau ini bukan Ramadan, saya tetap Senin, Kemis akan menjalankan. Dia mendapatkan puasa wajib, demikian juga puasa sunnah dia dapatkan. Kenapa? Karena sebelum Ramadan, dia sudah memiliki kebiasaan. Masuk Ramadan yang diwajibkan, dia menjalankan, tetap dia mendapatkan pahala wajib dan juga pahala sunnahnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, menjalankan puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal ini, memiliki banyak keutamaan. Keutamaan yang pertama, saya ambilkan keutamaan ini dari kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lata'iful Ma'arif. Beliau menyebutkan, membiasakan puasa Syawal setelah Ramadan itu memiliki banyak keutamaan. Keutamaan yang pertama, puasa Syawal itu seperti sholat rawatib. Kita kalau sholat wajib, mesti ada yang mengiringi dari sholat sunnahnya. Kita sholat duhur, ada sholat qobliyah dan ba'diyah. Dan fungsi dari rawatib itu untuk menutup kekurangan yang wajib. Jika seseorang dalam sholat duhurnya tidak khusyuk atau ada kekurangan, maka sholat rawatibnya inilah yang menutupi. Demikian juga puasa Syaban, demikian juga puasa Syawal. Jika puasa fardu, yaitu puasa Ramadan kita banyak kekurangan, kita masih berbuat dosa dan maksiat, ghibah, dusta, makan yang haram dan yang lainnya, sehingga berkurang pahalanya dengan amal-amal dosa ini, maka bisa ditutup kekurangan puasa wajib kita dengan puasa Syaban, qobliyah, atau puasa Syawal, ba'diyah, yaitu puasa setelah Ramadan. Sehingga ibarat puasa Syawal itu seperti rawatib bagi sholat sunnah yang mengiringi sholat wajibnya. Keutamaan yang kedua, kata beliau, orang yang menjalankan puasa sunnah di bulan Syawal, salah satu ciri atau tanda puasa Ramadannya diterima sama Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengetahui puasa saya, ibadah saya itu diterima atau tidaknya? Kata para ulama, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Pahala bagi kebaikan yang diterima amalnya oleh Allah, itu akan melahirkan amal soleh yang lainnya. Yaitu kalau ada seseorang beramal soleh, bagaimana tahu amal ini memiliki pahala atau tidaknya? Yaitu ketika amal itu bisa melahirkan amal soleh yang lainnya. Kita berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana puasa kita diterima oleh Allah atau tidaknya? Bagaimana mengetahui jika seandainya puasa Ramadan bisa melahirkan puasa-puasa yang lainnya setelah Ramadan? Tanda puasa kita diterima sama Allah Ta'ala. Namun jika seandainya ada orang berpuasa di bulan Ramadan, Ramadan selesai, Ramadan yang kita jalankan gak pernah melahirkan amal setelahnya, maka ini tanda amalnya gak diterima sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu, puasa 6 hari di bulan Syawal termasuk salah satu indikasi bahwa puasa kita di bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, puasa Ramadan sebagaimana telah kita ketahui dan kita sering mendengar, Ramadan bisa menghapuskan dosa-dosa. Ramadan bisa memasukkan surga dari pintu Royan atau keutamaan yang lainnya. Maka perlu kita ingat, jika kita lanjutkan puasa kita di bulan Syawal, puasa kita di bulan Syawal seperti tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala. Yaitu jika seandainya ada orang beribadah yang wajib, kemudian lanjutkan juga dengan yang sunnah, yang sunnah itu sebagai tanda syukur dia kepada Allah Ta'ala. Jika seandainya ada orang bisa menjalankan Ramadan sampai selesai, ibadah di dalamnya bisa berhasil, maka di antara tanda syukur Anda kepada Allah, hendaknya Anda lanjutkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadikan syukur itu dengan cara beribadah kepada Allah di bulan Syawal ini. Oleh karena itu kata para ulama, jadikan puasa 6 hari di bulan Syawal sebagai syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat dan karunia menjalankan bulan Ramadan kita. Kemudian yang keempat, bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal bentuk bahwa ibadah kita terus-menerus akan kita jalankan. Jangan sampai kita menjadi orang Ramadhaniyah. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tanamkan dalam diri kita, Ramadan selesai, ibadah juga selesai. Namun, hendaknya kita menjadi hamba Allah Rabbani. Hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah kapan saja. Bukan hanya di Ramadan saja. Oleh karena itu ada seseorang ulama, ketika ditanya, kenapa seseorang itu Ramadan gampang menjalankan ibadah. Selesai Ramadan, Ramadan selesai, ibadah juga selesai. Maka seorang ulama mengatakan, bisal qaum. Mereka, orang-orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan, mereka adalah sejelek-jelek manusia. Ya'rifuna rabbahum fi Ramadan. Mereka hanya mengenal Tuhannya di bulan Ramadan saja. Ramadan selesai, Syawal, sudah tidak kenal sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu ada seseorang bertanya sama seorang ulama, wahai syekh, kapan waktu yang paling utama untuk beribadah kepada Allah Ta'ala? Di bulan Syawal, atau di bulan Rajab, atau di bulan Ramadan, atau yang lainnya? Maka beliau mengatakan, kun robbanian. Jadilah engkau itu hamba Allah yang terus dekat kepada Allah kapan saja. Wala takun sya'banian, wala rojabian, wala ramadhanian. Janganlah kamu menjadi hamba Allah cuma di bulan Ramadan, cuma di bulan-bulan, satu bulan saja, bulan Syawal, tapi hendaknya beribadah kepada Allah kapan saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzam, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada pertanyaan yang sering ditanyakan, bagaimana jika seandainya ada orang dia memiliki hutang di bulan Ramadan, kemudian masuk bulan Syawal dia ingin menjalankan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal, namun masih punya tanggungan hutang, baik seorang wanita yang haid atau seorang laki-laki yang sakit atau musafir atau udzur yang lainnya. Nah, pertanyaan di sini, boleh enggak dia itu menjalankan puasa sunnah sebelum dia menjalankan qadanya? Maka para ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini, wallahu a'lam. Hukum asal seseorang itu harus mengqadha puasa Ramadan dulu. Kenapa? Karena kita tadi mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Dikatakan Ramadan kemudian Syawal. Jika ada orang punya utang, berarti dia belum menjalankan puasa Ramadannya, masih punya utang. Ramadan, namanya Ramadan itu 1 bulan. Jika masih punya utang sehari, 2 hari, belum dibayar, berarti puasa Ramadannya belum selesai. Sehingga dia punya tanggungan, kewajiban untuk mengqadanya. Disebutkan sama Rasulullah SAW, puasa Ramadan baru diikuti 6 hari di bulan Syawal. Jika orang punya utang, maka dia harus membayar utang dulu. Setelah selesai utangnya, baru dia berpuasa di bulan Syawal 6 hari, bulan puasa sunnah. Namun, kata para ulama, sebagian mengatakan, jika memang ada orang dia tidak mungkin menggabungkan 2 puasa, membayar utang disambung dengan puasa sunnah di bulan Syawal, gak mungkin bisa. Kenapa? Pertama, 1 minggu yang pertama dia lebaran, sering silaturahmi dan yang lainnya, akhirnya gak bisa 1 minggu yang pertama. Kemudian seorang wanita, dia memiliki kebutuhan dan yang lainnya, Akhirnya enggak mungkin dia puasa 2 minggu. Seminggunya untuk qadha haidnya, kemudian seminggu yang lainnya untuk Syawalnya. Dia enggak mungkin bisa menggabungkan 2 kali, yaitu puasa wajib dan sunnahnya. Kalau memang kondisi yang mungkin dia sudah berusaha dan tidak bisa, maka wallahu ta'ala pendapat yang paling kuat, hukumnya dibolehkan berpuasa sunnah dahulu, kemudian mengakhirkan puasa wajibnya. Kenapa? Dalil yang digunakan oleh para ulama kan mengatakan, karena puasa wajib Ramadan itu mengkodoknya itu muasa, waktunya luas mengkodoknya, bisa sampai bulan Syaban, sehingga boleh mengkodok sampai bulan Syaban. Sedangkan puasa sunnah di bulan Syawal itu waktunya mudhayyak, waktunya sempit, sehingga satu bulan saja, satu bulan selesai, maka tidak ada lagi puasa sunnah bulan Syawal. Maka dari itu ibadah yang waktunya mudhayyak, waktunya sempit, boleh didahulukan daripada ibadah yang waktunya muasa. Intinya, sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bulan Syawal itu ujian. Saya ingatkan kembali, bulan Syawal itu ujian. Bulan Ramadan, alhamdulillah kita mudah menjalankan ibadah. Selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal itu ujian. Apakah ibadah yang kita jalankan di bulan Ramadan diterima oleh Allah atau tidak ujiannya di bulan Syawal? Salat malam kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah atau tidaknya? Saya tadi sebutkan ujiannya di bulan Syawal. Jika masih kita bisa lanjutkan, maka tanda ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima sama Allah Ta'ala. Kalau tidak, maka mungkin amal yang kita kerjakan susah payahnya di bulan Ramadan mungkin tidak diterima sama Allah Ta'ala. Jika seandainya kita tidak menghasilkan atau membuahkan amal soleh setelah Ramadan selesai, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala menjadi hamba Allah yang rabbani, yang beribadah kepada Allah di bulan Ramadan maupun selesai Ramadan, baik ibadah puasa, solat malam kita, baca Quran kita atau yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi Falastin wa fi Suria wa fil Yaman wa fi Arakan wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.